Kemudian penulis mengatakan minha arba'una qablan nubuwah. Di sini disebutkan walahu minal umri 63 sana. Beliau berumur 63 tahun atau beliau mempunyai umur hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 63 tahun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dengan kesepakatan para ulama hari Senin. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama akan hal ini. Karena berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang mengapa berpuasa sunnah hari Senin, maka beliau menjawab dzaka yaumun wulidtu fi. Itulah hari yang aku dilahirkan di dalamnya. Maka berdasarkan hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsani asyar Rabiul Awal. Beliau lahir 12 Senin dan menurut pendapat kebanyakan kaum muslimin adalah 12 Rabiul Awal. Tetapi ini khilaf di antara ulama. 12 Rabiul Awal ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan Syawal, ada yang mengatakan Muharram. Khilaf di antara para ulama ini disebabkan karena khilaf di antara para ulama tentang tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disebabkan karena orang-orang pada waktu itu belum mengetahui tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang belum mengetahui bahwa anak ini nantinya akan menjadi sayyidul mursalin, sayyidu waladi adam, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, pemimpin anak manusia. Makanya kurang perhatian orang-orang pada saat itu tentang tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau tidak memberitahukannya tentang tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Beliau cuma memberitahukan tentang hari kelahiran. Dan beliau dilahirkan pada tahun gajah. Ini juga disepakati oleh para ulama. Tahun gajah ini disepakati oleh para ulama. Jadi antum harus ingat hal-hal yang disepakati dan hal-hal yang diperselisihkan. Yang disepakati hari, yang diperselisihkan tanggal, yang disepakati juga tahun. Itu sepakat para ulama rahimahumullah. Dan pada hari Senin pula beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Kemudian pada hari Senin pula beliau diangkat mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dan pada hari Senin pula beliau berhijrah ke kota Madinah. Ini semua dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin. Dan pada hari Senin pula beliau wafat. Nah, ini disepakati oleh para ulama. Senin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat itu disepakati. Kenapa? Karena orang-orang sudah kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanggalnya pun disepakati. Tidak ada khilaf di antara ulama atau minimal hampir seluruh ulama bersepakat. Karena saya pernah baca ada khilaf disebutkan oleh sebagian ulama satu onang saja bahwa tanggal lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam 12 selain 12 Rabiul Awal. Tapi khilaf pendapat tersebut sangat-sangat lemah dibandingkan dengan kebanyakan pendapat para ulama yang mengatakan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin juga beliau wafat hari Senin juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Dzalika yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi." Artinya, itulah hari yang aku dilahirkan di dalamnya dan aku diberikan wahyu di dalamnya. Aku dilahirkan di dalamnya dan aku diberikan wahyu di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya hari Senin Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Terlalu mundur. Mungkin nanti diperbaiki ya. Saya duduk begini. Ya. Atau diganti yang lebih nyaman. Di dalam hari Senin beliau diutus menjadi nabi dan rasul berdasarkan hadis tadi. Kemudian beliau diangkat menjadi diangkat ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah pada hari Senin. Kemudian beliau wafat juga pada hari Senin. Dan kisah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak hadis-hadis yang sahih dan juga banyak hadis-hadis yang lemah dan juga palsu. Seperti misalkan hadis-hadis sahih di antara tanda-tanda atau yang disebut dengan irhasat. Irhasat, tanda-tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Di antara tanda-tanda itu tersebut adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar cahaya dari rahim ibunda Aminah. Ya, keluar cahaya dari rahim ibu Aminah yang disebutkan oleh para ulama sejarah. Saya akan sebutkan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang irhasat yang kita bisa baca dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Irhasat itu artinya adalah tanda-tanda lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama yaitu cahaya yang keluar dari perut ibunya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qultu ya Nabi Allah, ma kana awwal badi'i amri?" Aku bertanya, wahai Nabi Allah, apa yang merupakan perkara pertama pada dirimu? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, ana da'watu abi Ibrahim." Aku adalah pengabulan doanya Nabi Ibrahim, bapakku. Wa busyra Isa, dan kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa. Kita tahu di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar dijadikan keturunannya orang-orang yang menjadi pemimpin di akhir zaman. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa memberitahukan kabar gembira di dalam Al-Quran bahwasanya akan ada Rasul sepeninggalku, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, "Min ba'di ismuhu Ahmad," yang artinya ada Nabi sepeninggalku namanya adalah Ahmad, dalam surat As-Saffat ayat dalam surat As-Saff ayat 6. Saya bacakan ayatnya dengan lengkap. Wa idh qala Isa ibnu Maryam. Dan ingatlah ketika Nabi Isa berkata, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Aku adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah." yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat. Wa mubasysyiran bi rasul, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul. Nah, ini ya. Ini kabar dari Nabi Isa, kabar gembira. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang akan datang sepeninggalku namanya Ahmad. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan rasul yang merupakan doa mustajab dari Nabi Ibrahim, kemudian kabar gembira dari Nabi Isa alaihi salam. Kita lanjutkan hadisnya. Wa ra'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adha'a lahu qusur asyah. Dan ibuku ketika mengandungku, bahwa keluar dari dirinya cahaya yang menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam, padahal itu di Mekah. Maka keluar cahaya yang menerangi ke negeri Syam. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim. Ini salah satu irhasat, tanda kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengomentari hadis ini. Apa maksudnya? Ada cahaya keluar dari diri ibunda Aminah, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan, kata Imam Ibnu Katsir, kana manaman ra'athu hatthina hamalat bih, bahwa itu terjadi di dalam mimpi yang dilihat oleh Aminah saat mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qassathu ala qaumiha, dan Aminah menceritakannya kepada kaumnya. Fasha'a fihim washtahara bainahum wa kana dhalika tawti'ah, maka tersebarlah di tengah mereka dan cerita tersebut masyhur di antara mereka, dan itu adalah pertanda permulaan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan dari Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, khuruju hadzan nur 'inda wad'i, keluarnya cahaya ini saat melahirkan. Saat melahirkan. Isyaratan ila ma yaji'u bihi minan nur alladhi ihtada bihi ahlul ardh, sebagai isyarat kepada apa yang dibawa dari cahaya yang mana penduduk bumi nanti mengikuti cahaya tersebut. Wa azala bihi dhulmata syirik minha, dan dengan cahaya tersebut menghilangkan kegelapan kesyirikan dari atas muka bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 15 sampai 16. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan cahaya dan kitab yang nyata. Yahdi bihi Allah manittaba'u ridwanahu subulassalam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur bi'idznihim wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk dengannya bagi siapa yang mengikuti keridhaannya, jalan yang penuh dengan keselamatan, dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izinnya, dan memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Jadi cahaya di sini keluar saat apa? Aminah melahirkan. Ini pendapat dari Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, sebagai isyarat bahwa nanti cahaya ini yang patut diikuti karena ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian tanda yang kedua, yaitu tanda yang kedua adalah disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sahihus Sirah An-Nabawiyah bahwa qad waradat ba'du riwayat al-wahiyah bila isnad takhussu ahdathan waqa'at 'inda miladi sallallahu alaihi wasallam wa la yathbutu minha syai'. Telah terdapat riwayat-riwayat yang lemah tanpa sanad mengkhususkan kejadian-kejadian yang terjadi saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak tetap dari riwayat-riwayat tersebut sedikit pun. Minha di antaranya irtijasu iwanu kisra, iwanu kisra. Bergetarnya bejana-bejana yang ada di negara Kisra, di istana Kisra. Wa suqutu arba'i asyrata syarifah min syurafatih. Dan jatuhnya 14 tiang-tiang istana dari istananya Kisra. Wa khumudun niran allati kana ya'buduha al-majus. Dan padamnya api yang disembah oleh kaum Majusi. Wan hidamul kanais haula bahiratu sawa ba'da an ghadat. Dan hancurnya gereja-gereja sekitar Buhairah, sekitar danau Sawat, ba'da setelah dia tenggelam. Wa ghairu dhalika min ad-dilalat allati laysa fiha shay'un thabit. Dan hal-hal lain yang belum ada dalilnya tentang tanda-tanda kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga disebutkan oleh Asy-Syaikh Safiur Rahman di dalam kitab beliau Ar-Raqiqul Makhthum. Kitab sejarah yang semestinya kita semua membacanya. Sejarah sudah berbahasa Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan itu adalah sejarah Nabi yang ditulis dan memenangkan perlombaan penulisan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan seperti misalkan jatuhnya tiang pada istana, 14 tiang pada istana Kisra, kemudian padamnya api perang Majusi, kemudian hancurnya gereja-gereja, itu semua diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan Imam Baihaqi dan selain keduanya laisa lahu isnadun tsabit, tidak memiliki sanad yang tetap, ya, tidak memiliki sanad yang tetap. Baik, kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatim, meninggal bapaknya saat beliau masih di dalam kandungan. Dan akhirnya diurus setelah lahir oleh kakeknya yaitu Abu Thalib. Abdul Muttalib. Kemudian setelah itu, setelah kakeknya meninggal, Abdul Muttalib diurus lagi oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah ketika berumur 25 tahun. Dan umur 25 tahun ini adalah umur paling ideal untuk menikah. Perhatikan yang jomblo-jomblo. Saya banyak didapati orang-orang, kawan-kawan di luar sana umur 30 tahun belum menikah. Ya. Saya menikah umur 27 tahun. Itu 27 aja sudah terlambat. Karena sekarang sudah kepala 4 umurnya, anak masih 2,5 tahun. Ya. Kerja sedikit sudah capek-capekan. Kemudian kajian malam sedikit sudah masuk angin, isuknya bau urut. Maka umur 25 itu paling ideal untuk menikah. Belum, sebelumnya boleh. Batasannya berapa? Batasannya adalah ketika dia sudah bisa menafkahi lahir dan batin. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'asyaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian sanggup ba'ah, ba'ah itu menafkahi lahir batin. Dan harus menafkahi, ya. Jangan cuma menyicipi, habis itu kabur. Ini banyak curhatan dari para saudari-saudari muslimah. Menikah sebulan, dua bulan, tiga bulan, habis itu ditinggal. Menafkahi lahir dan batin. Kemudian dari Khadijah, pernikahan dengan Khadijah, beliau mendapatkan anak. Di antaranya Fatimah, Ummu Kulthum, Ruqayyah, dan Zainab. Dan Zainab. Dan dari Khadijah, beliau belum memiliki anak laki-laki yang hidup. Ada pernah memiliki anak laki-laki, Ibrahim. Tetapi Ibrahim radhiyallahu anhu tersebut bukan dari Khadijah, tapi dari seorang yang bernama Mariyah Al-Qibtiyah, berasal dari Qibtiyah. Dan Mariyah ini adalah kemudian dipisahkan oleh Rasulullah SAW. Dan Ibrahim sampai kepada umur 16 bulan, 1 tahun 4 bulan. Kemudian beliau meninggal. Nabi Muhammad SAW tidak memiliki anak laki-laki yang hidup sampai beliau wafat. Kemudian penulis mengatakan di sini, kita kembali ke permasalahan kita. Minha 40 qabla an-nubuwah, 40 tahun darinya sebelum menjadi nabi dan rasul. Menurut jumhur ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi saat berumur 40 tahun. Ya, saat berumur 40 tahun. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 40 tahun tersebut adalah umur yang matang, yang dengannya seseorang bisa lebih bijak bersikap, berbicara, mengambil pendapat. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an 40 tahun ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang umur 40 tahun. Makanya sebagian ulama, di antaranya para ustadz juga, mengambil salah satu judul kajiannya, yaitu setelah umur 40 tahun. Karena umur 40 tahun ini adalah umur yang memang seorang manusia di dalamnya dia benar-benar matang. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 40 tahun. Dalam surat Al-Ahqaf kalau tidak salah. Sebentar. Wa wassainal insan, surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatuhu ummuhu qurhan wa wada'athu qurhan. Yang artinya ibunya mengandungnya dalam keadaan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Wa fisaluhu 30 syahran. Dan menyapihnya setelah melahirkan 30 bulan. 30 bulan itu hitungannya adalah dari lahir, dari hamil. Karena 2 tahun itu 12 tambah 12 berarti 24. 24 bulan. Tambah dengan 9 bulan. 9 bulan berarti 32. Maka secara umum dibulatkan menjadi 30 bulan. Dari mulai dia perempuan tersebut hamil sampai menyapihnya 2 tahun, itu 30 bulan dibulatkan. Sebenarnya 32 bulan. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan kehamilan itu bisa saja terjadi kalau seandainya dia umur 6 bulan atau 7 bulan. Bisa saja kehamilan dan kemudian melahirkan terjadi 6 bulan atau 7 bulan. Ini berdasarkan fisaluhu 30 syahran. Artinya disapihnya bayi tersebut setelah 30 bulan. 30 bulan kalau seandainya 2 tahun menyusu berarti 24 bulan. Berarti sisa 6 bulan. Nah, orang bisa saja melahirkan pada umur 6 bulan dari hari kehamilannya berdasarkan ayat ini. Tetapi yang dimaksud dengan 30 bulan yaitu aturannya 32 bulan. Ini 32 bulan itu pembulatan sampai dari mulai dia hamil sampai dia menyusui selesai 2 tahun. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sampai dia dewasa dan mencapai 40 tahun. Umurnya 40 tahun. Disebutkan dalam Al-Quran. Umur 40. Makanya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pada umur 40 tahun. Itu sebabnya. Karena umur 40 tahun adalah umur yang manusia matang di dalamnya. Kemudian lebih bijak berbicara, bersikap di dalamnya. Allahu a'lam. Silakan adzan. حي على الفلاح Hayya 'ala Kita lanjutkan. Tadi kita katakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berumur diangkat menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya umur 40 tahun ini adalah umur yang matang bagi seorang manusia. Apabila sudah 40 tahun, kemudian dia masih kekanak-kanakan, masih tidak ada tujuan hidup, masih tidak begitu peka terhadap kehidupan akhirat, maka ini perlu dinasihati dan perlu dia banyak-banyak menuntut ilmu agama. Baik. Kemudian penulis mengatakan, minha arba'una qoblan nubuwah, 40 tahun darinya sebelum beliau menjadi nabi. Wa thalathun wa ishruna nabiyan wa rasula, 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Nubbi abi iqra' wa ursila bil muddathir, beliau diangkat menjadi nabi dengan diawali wahyu yang berbunyi iqra. Maksudnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat apa itu? Al-'Alaq. Dari ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dengan surat ini. Surat ini 1 sampai 5, surat Al-Alaq. Dan wa ursila bil muddatsir, dan menjadi seorang rasul semenjak turun wahyu ya ayyuhal muddatsir. Yaitu surat Al-Muddatsir dari ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya. Ini surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Dengan itu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Sekarang apa perbedaan antara nabi dan rasul? Saya akan berbicara agak panjang dalam hal ini. Perhatikan baik-baik pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang pertama, yaitu kita membicarakan tentang pendapat para ulama. Apakah ada perbedaan antara nabi dan rasul? Pendapat para ulama, apakah ada perbedaan antara nabi dan rasul? Pendapat pertama mengatakan tidak ada perbedaan. Pendapat pertama mengatakan tidak ada perbedaan antara nabi dan rasul. Pendapat yang kedua, bahwa antara nabi dan rasul terdapat perbedaan, bahwa nabi lebih rendah derajatnya dibandingkan rasul. Maka setiap rasul adalah nabi dan tidak setiap nabi adalah rasul. Ini pendapat yang kedua. Ada perbedaan, tapi perbedaannya hanya dari sisi tingkatan, bahwa nabi lebih rendah dibandingkan rasul. Setiap nabi adalah rasul dan tidak setiap rasul adalah nabi. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa nabi lebih tinggi dari rasul. Nabi lebih tinggi dari rasul. Dan ini adalah pendapat ekstrim sufi. Ini pendapat ekstrim sufi. Ini pendapat yang ketiga, ya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah ada perbedaan antara nabi dan rasul. Ya, ada perbedaan antara nabi dan rasul. Bahwa setiap nabi adalah rasul dan tidak setiap rasul adalah nabi. Jadi setiap nabi adalah rasul, tapi tidak setiap rasul adalah nabi. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini, surat Al-Hajj ayat 52. Dan ini pendapat jumhur ulama dari ahlu sunnah, bahwa ada perbedaan antara nabi dan rasul. Di antara dalil yang membedakan antara nabi dan rasul, surat Al-Hajj ayat 52. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul dan tidak juga seorang nabi. Ya, di sini ada istilah rasul, ada istilah nabi. Ini menunjukkan bahwasanya ada perbedaan antara nabi dan rasul. Min rasulin wala nabiyyin. Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul dan seorang nabi. Dalil yang kedua yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya tentang Adam alaihi salam, maka beliau menjawab, nabiyyun mukallam. Iya, Adam adalah seorang nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan bahwasanya Nabi Adam adalah rasul, tetapi nabiyyun mukallam. Sedangkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang Nabi Nuh, beliau menyebutkan di dalam hadis tentang syafaat, anta awwalu rasul, engkau adalah rasul pertama. Nah, ini menunjukkan ada istilah nabi dan ada istilah rasul, ada perbedaan antara nabi dan rasul. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa ada perbedaan antara nabi dan rasul yaitu hadis Abu Dzar yang menyebutkan bahwa jumlah para nabi dan jumlah para rasul berbeda. Jumlah para nabi lebih banyak, sekitar 100.000. Ya, jumlah para nabi sekitar 124.000. Sedangkan jumlah para rasul hanya 300 sekian. Yaitu 313 rasul, 313 rasul. Nah, ini menunjukkan bahwa nabi lebih banyak dibandingkan rasul. Ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara nabi dan rasul. Adanya perbedaan antara nabi dan rasul. Baik. Sekarang apa sih pengertian nabi dan apa sih pengertian rasul? Saya bacakan dari perkataan-perkataan para ulama rahimahumullahu taala. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwasanya semua dari nabi dan rasul diberi wahyu. Ini adalah benang merah antara keduanya. Semua dari nabi dan rasul diberi wahyu. Ini adalah benang merah di antara keduanya. Taib. Sekarang saya bacakan perkataan-perkataan para ulama tentang perbedaan antara para rasul dan para nabi. Di antaranya Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam kitab tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, beliau mengatakan ar-rasul wan nabiyyu ismani li ma'nayayn. Rasul dan nabi dua nama untuk dua makna. Fa innar rasula akhassu minan nabi. Rasul itu lebih khusus dari nabi. Wa qaddama ar-rasula ihtimaman bi ma'na ar-risalah wa illa fa ma'na an-nubuwah wal mutaqaddim. Yang artinya, dan wa quddimar rasul, dan rasul didahulukan sebagai pemberian perhatian dengan makna risalah. Meskipun demikian, sebenarnya makna nubuah lebih didahulukan. Yang intinya di sini Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ada perbedaan antara Rasul dan Nabi. Rasul lebih khusus dibandingkan Nabi. Makanya di dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW berdoa, "Amantu binabiyyikal ladzi arsalta." Aku beriman dengan nabimu yang engkau utus sebagai rasul. Ini ada perbedaan. Aku beriman dengan nabimu yang engkau utus sebagai rasul. Nah, ini perkataan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Perkataan dari Imam Asy-Syaukani. Ar-rasul alladhi ursila alal khalq bi irsali Jibril bi Jibril ilaihi ayanan wa muhawaratuhu syafa'an wan nabiyyu alladhi yakunu ilhaman aw manaman. Perbedaan antara nabi dan rasul adalah rasul yang diutus kepada makhluk untuk berdakwah dan didatangi oleh Jibril langsung secara jaga. Nabi Jibril alaihi salam mendatangi rasul tersebut secara jaga dan mengajaknya langsung berbicara langsung. Sedangkan nabi diberikan wahyu melalui ilham atau mimpi. Ini menurut Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan ini beliau katakan di dalam kitab Fathul Qadir, kitab tafsir beliau. Fathul Qadir sangat terkenal. Beliau juga mengatakan, jadi apa bedanya menurut Imam Asy-Syaukani, bahwa rasul dapat wahyunya, bedanya dari sisi dapat wahyu. Kalau rasul dapat wahyunya bagaimana? Langsung, enggak pakai mimpi, langsung ditemui oleh siapa? Oleh Jibril alaihissalam. Sedangkan nabi dapat wahyunya dari mimpi ataupun dari ilham. Ya, ini menurut Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Dan beliau juga mengatakan, qila ar-rasulu man bu'itha bisyar'in wa umira bitablighi wan nabiyyu man umira an yad'u ila syari'atin man qablahu. Dikatakan pula bahwa rasul adalah seorang yang diutus dengan sebuah syariat baru. Syariat baru dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Dan nabi adalah seorang yang diperintahkan untuk menyampaikan syariat sebelumnya. Diperintahkan untuk menyampaikan syariat sebelumnya. Nah, itu bedanya antara nabi dan rasul. Menurut Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Apa tadi? Rasul diperintahkan untuk menyampaikan syariat baru. Sedangkan nabi diperintahkan untuk menyampaikan syariat sebelumnya. Ini perkataan Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Fathul Qadir. Perkataan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab An-Nubuwat. Syekhul Islam mempunyai kitab namanya An-Nubuwat. Beliau mengatakan, perhatikan, An-Nabiyyu huwa alladhi yunabbi'uhu Allah wa huwa yunabbi'u bima amba'ahu Allah bih. Nabi adalah seorang yang diberikan berita oleh Allah dan nabi tersebut memberitakan tentang apa yang Allah beritakan. Fa in ursila ma'a dhalika ila man khalafa amrallahi liyuballighahu risalatan minallahi ilaihi fa huwa rasul. Kalau seandainya nabi ini diutus kepada kaum yang menyelisihinya, maka itulah rasul. Berarti bedanya, nabi diutus kepada orang-orang yang tidak menyelisihinya, sedangkan rasul diutus kepada orang-orang yang menyelisihinya. Nah, ini beberapa perbedaan disebutkan oleh para ulama tentang nabi dan rasul. Kita ulang ya, Imam Al-Qurtubi apa membedakannya? Bahwa bahwa apa? Rasul lebih khusus dibandingkan Nabi. Satu. Imam Asy-Syaukani membedakannya bagaimana? Rasul diberi wahyu secara langsung oleh Jibril, sedangkan Nabi mimpi. Kemudian Imam Syaukani apa lagi tadi? Ada dua pendapat Imam Syaukani. Rasul diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang baru, sedangkan Nabi diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang sebelumnya. Itu tiga sudah, ya. Dua dari Imam Syaukani, satu dari Imam Al-Qurtubi. Yang keempat pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa pendapatnya? Bahwa Nabi diutus kepada kaum yang menyepakatinya, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang menyelisihinya. Nah, ini perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kenapa kita bahas itu? Karena penulis mengatakan beliau dan 23 tahun sebagai Nabi dan Rasul. Beliau diangkat menjadi Nabi dengan diawali wahyu yang berbunyi Iqra surat Al-Alaq, dan menjadi seorang Rasul semenjak turun surat Al-Muddathir. Kira-kira dari 4 pendapat tadi, satu dari Imam Qurtubi, dua dari Imam Syaukani, satu dari Syekhul Islam ini, mana yang lebih kuat? Antum bisa menguatkan satu pendapat jika ada dalil. Jika ada dalil. Allahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi adalah seorang lelaki yang diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Tidak ada seorang nabi atau rasul kecuali menyampaikan risalahnya. Kalau seandainya diangkat menjadi nabi dan rasul lalu tidak diperintahkan untuk menyampaikan, ini tidak ada manfaatnya. Makanya seorang nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada kaum yang menyepakatinya. Sedangkan rasul seorang laki-laki diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya kepada kaum yang menyelisihinya. Dari mana kita bisa ambil itu? Ya. Dari berbagai macam kisah yang terjadi dari para nabi dan para rasul. Di antaranya yaitu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah sebagaimana para rasul dari ulul azmi bersabar. Kenapa disuruh bersabar para rasul? Karena mereka menyampaikan kepada kaum yang menyelisih. Ini pendapat yang saya lebih condong kepadanya. Dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, sampai di situ dulu ya. Cuma berapa baris kita baca? Cuma 5 baris malam ini. Ya. Baik. Jadi sampai kepada wa ursila bil muddatsir, diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddatsir. Nah, di dalam surat Al-Muddatsir pun ada perintah untuk menyampaikan. Kum fa'andir. Bangunlah dan berilah peringatan kepada orang-orang yang menyelisihinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nabi adalah orang yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang tidak menyelisihinya. Sedangkan rasul laki-laki yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada kaum yang menyelisihinya. Allahu a'lam. Barakallahu fikum para DKM dan berserta kita semua, jazakumullahu khairan. Kenapa ada orang yang menolak hadis ahad? Takun di sini. Kenapa ini menolak hadis ahad? Apakah ini bentuk mengatakan sahabat tidak amanah? Pertanyaan ini dalam dan harus saya jelaskan dulu duduk permasalahannya. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan hanya oleh seorang sahabat, satu sahabat. Jadi Nabi meriwayatkan kepada satu sahabat. Kemudian satu sahabat ini baru meriwayatkan nanti kepada para tabi'in. Itu salah satu jenis hadis ahad. Bisa juga dikatakan hadis ahad adalah Nabi meriwayatkan kepada satu sahabat meriwayatkan kepada satu tabi'in meriwayatkan kepada satu tabi'ut tabi'in. Satu-satu aja, makanya disebut dengan ahad. Jadi sanadnya tunggal, satu. Yang mendapatkan dari Nabi cuma satu sahabat. Itu disebut dengan hadis apa? Ahad. Nah, sebagian orang menolak hadis ahad. Kenapa? Karena kata mereka, mana mungkin cuma satu. Ya. Wong sahabat banyak, 150 ribu sahabat. Masa ada cuma satu sahabat? Maka kita katakan, kalau seandainya secara sanad sanadnya sahih, tersambung, kemudian perawinya itu kuat, kemudian perawinya itu terpercaya, adil, tidak ahli maksiat, tidak tukang dusta, kemudian sanadnya itu tidak cacat, tidak menyendiri, kenapa kita tidak percaya? Nah, salah satu hadis contoh hadis ahad adalah tentang niat. Innamal a'malu binniat. Amalan itu tergantung niatnya. Itu hadis hanya sahabat Umar bin Khattab yang meriwayatkan. Yang lainnya tidak meriwayatkan. Masa hadis ini kita tolak padahal dia adalah pokok akidah, pokok ibadah. Bahkan para ulama mengatakan hadis tentang niat adalah thuluthul ilmu, sepertiga ilmu. Nah, ini bahayanya orang yang menolak hadis ahad. Contoh juga hadis ahad adalah tentang siksa dan nikmat kubur. Ini hadis ahad. Nah, kenapa kemudian mereka tolak? Karena mereka lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil. Makanya slogan-slogan akal sehat di zaman sekarang hati-hati. Ya, karena dalil lebih utama dibandingkan akal. Apapun yang tidak sesuai dengan akal sehat tetapi dia ada dalilnya, maka wajib diterima. Dan dalil Al-Qur'an dan hadis tidak akan bertentangan dengan akal sehat. Makanya dari sinilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis kitab Dar'ut Ta'arud, meninggalkan pertentangan antara akal sehat dengan dalil yang sahih. Gak akan mungkin bertentangan. Kalaupun dikira bertentangan, maka ya, maka itu berarti akalnya yang kurang, bukan dalilnya yang salah. Dan contoh misalkan orang yang lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil, khitan bagi perempuan. Di beberapa negeri kafir, khitan bagi perempuan itu bermasalah. Di negeri mayoritas non muslim, khitan bagi perempuan dianggap sebagai sebuah kriminal, dianggap sebagai sebuah mutilasi. Pelakunya bisa diadukan dan masuk ke dalam penjara. Tetapi kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa khitan bagi perempuan ahdha, makramah, kata Rasulullah SAW. Makramah itu kemuliaan. Dan ahdha lebih menarik bagi laki-laki. Dan lebih mengatur syahwat bagi perempuan. Dan terbukti alat kemaluan-kemaluan perempuan yang tidak dikhitan akhirnya rusak. Ada sesuatu yang menonjol dari kemaluan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa mereka menolak hadis ahad? Karena lebih mengedepankan logika dibandingkan dalil. Inilah sistem beragamanya kaum yang disebut dengan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah, mereka adalah orang-orang yang lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya untuk saudara kami di majelis ilmu yang masih sibuk dengan Facebook dan Instagram. Miris rasanya hati ini melihat fenomena ini yang tak jarang saya melihat sebagian mereka yang melihat foto postingan wanita yang tidak menutup aurat. Kalau seandainya ini terjadi majelis ilmu, maka saya nasihat, ataupun terjadi di luar majelis ilmu, maka saya nasihatkan kepada para ikhwah sekalian, terutama diri saya pribadi, maka takutlah kepada Allah. Semua dari apa yang kita lakukan akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu ingat tentang hadis riwayat Bukhari, inna ahadakum la yaqifanna baina yadayillah. Sesungguhnya seorang akan benar-benar berdiri di hadapan Allah. Laisa bainahu wa bainallahi hijabun wala turjumanun yutarjimulah. Tidak ada antara dia dengan Allah hijab, penghalang. Dan tidak ada antara dia dengan Allah satu penerjemah pun, langsung berhadapan dengan Allah. Dan itu akan diperlihatkan. Wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Mereka mendapati apa yang telah mereka perbuat hadir, diperlihatkan di hadapannya. Maka ingat peristiwa-peristiwa itu, niscaya kita akan ngerem mata kita, syahwat kita untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Kemudian yang kedua, gunakan hal-hal, gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu'alam. Saya pegawai swasta yang bekerja menerbitkan surat kepolisian, keputusan dari pimpinan. Di tempat saya bekerja, banyak pegawai yang tidak mengetahui hukum kredit riba, dan banyak dari mereka berhutang di bank. Bahkan sebagian bank meminta mereka untuk memanipulasi SK pegawai agar memenuhi syarat pinjaman. Apa hukumnya ketika saya menolak dan tidak mau membuatkan SK mereka dan membiarkan agar staf dan atau rekan saya yang lain untuk mengerjakannya? Maka jawabannya, tidak mau membuat tersebut termasuk dari ta'awun alal birri wa taqwa. Ya, tetapi yang keliru juga, kemudian ikam aja yang menggawe. Nah ini sudah diam aja, saya nggak mau mengerjakan. Oh, kalau begitu ngerja apa, temanmu yang ngerjakan, itu urusan saya tidak tahu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Allah melaknat pemakan harta riba, pemberi harta riba, kemudian penulis harta riba, dan yang menjadi saksi harta riba. Itu ada pertanyaan. Ya, Allah melaknat. Wallahu a'lam. Maka jauhi segala macam tolong-menolong di dalam perbuatan riba, karena dilaknat oleh Allah. Dan jangan remehkan laknat Allah. Laknat Allah itu diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Akan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Mengapa mereka tidak beriman? Bagaimana penjelasan tentang surat tersebut, tentang ayat tersebut? Ini menunjukkan bahwa wa ja'alna kulla syai'in minal ma'i hayy. Kulla syai'in hayy minal ma'. Begitu ayatnya. Di mana satu ayatnya? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ya gitu ya. Kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Sedangkan yang kita ketahui bahwa kita ini diciptakan dari apa? Dari tanah. Nah, ini jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Wa ja'alna minal ma kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Maka jawabannya mudah. bahwasanya asal tanah adalah air. Asal tanah adalah apa? Air. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, wa ja'alna minal ma, dan kami jadikan dari air, maksudnya air mani. Air mani, baik itu dari manusia ataupun dari hewan. Akhirnya terciptalah makhluk hidup. Begitu beberapa penjelasan disebutkan oleh para ulama, wallahu a'lam. Apakah dagu termasuk aurat dalam sholat dan harus ditutup? Maka jawabannya, yang wajib dibuka saat perempuan sholat adalah wajah, ya. Dan termasuk bagian wajah adalah sesuatu yang seseorang menghadap orang lain dengan wajah tersebut. Nah, sekarang permasalahannya, dagu sebagiannya adalah menghadap orang lain ketika menghadap orang tersebut. Maka pada saat itu sebagian dagu adalah dibuka dan sebagian yang lain ditutup karena dia bagian dari aurat. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah, wadribna wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya mereka mengikat dengan kain yang menutupi kepala mereka, ya, di bawah dagu mereka, di atas dari leher-leher mereka, mengikatnya di sini. Maka akhirnya tertutuplah leher dan bagu bagian bawah, bagian dalam, kemudian juga anting, kemudian tidak terlihat kalung dan sebagian dadanya. Nah, ini ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.